Taib, ada pertanyaan di sini ya, tentang kalimat-kalimat yang mengomentari Rasul alaihi salatu wassalam tidak tepat, tidak sesuai, tidak benar. Kita hanya menasihatkan kepada seluruh ya, manusia, seluruh kaum muslimin termasuk diri-diri kita. Kita menjaga lesan-lesan kita ketika berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah semua apa yang beliau apa namanya ya lalui dalam kehidupan adalah yang terbaik. Tidak ada sedikit pun yang dikritik dari apa? Dari apa yang Nabi alaihi salatu wasallam lakukan apapun. Ya. Taib. Sampai ucapan beliau semuanya ya. Ya. Tidak pernah keluar dari lesan beliau kecuali apa? Al-haq. Pernah suatu saat ya, atau disebutkan dalam riwayat bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu selalu menulis semua yang didengar dari Nabi. Nabi bicara apa, Nabi mengucapkan apa, selalu ditulis. Baik dalam keadaan beliau marah atau dalam keadaan beliau apa namanya tidak marah, semua ditulis. Tidak pernah tidak ditulis semuanya. Sampai ada orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, kamu tulis semua yang kamu dengar dari Nabi, padahal beliau kadang juga marah ya. Bukan dalam keadaan ridha terus, ada saat beliau marah. Apa kamu juga tulis? Ya. Nah, ini didengar oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, uktub, tulis semua yang kamu dengar dari saya. Tanpa kecuali, tulis semuanya. Karena sungguh tidak ada yang keluar dari lesanku kecuali apa? Hak. Kecuali perkara yang apa? Yang hak. Apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang diucapkan oleh beliau, keputusan-keputusan beliau, sifat-sifat beliau, semuanya adalah yang terbaik. Semuanya adalah terbaik. Ya, wabillahi taufik. Tidak ada sedikit pun yang kemudian kita sebagai seorang muslim ya, boleh untuk mengkritiknya, boleh untuk apa namanya? Ya, merendahkannya. Dan ini semuanya adalah perkara-perkara yang besar. Kalau sampai seorang kemudian apa namanya merendahkan Nabi alaihi salatu wassalam, mengkritik Nabi alaihi salatu wassalam ya, sungguh yang seperti ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Wabillahi taufik. Saya memiliki beberapa teman kerja yang Nasoro. Apakah ada kewajiban untuk berdakwah kepada mereka? Bagaimana caranya? Taib. Pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Bekerja sama dengan Nasoro dalam usaha ya tidak mengapa, diperbolehkan. Tetapi dalam keadaan terus seorang itu menjaga akidahnya ya, dan tidak mencintai mereka ya. Tetap membenci ya akidah mereka, tetap membenci ya keyakinan mereka. Namun syariat tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada orang-orang mada, ya, Nasoro, ya, dalam perkara dunia. Dan perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka bukan karena kecintaan kita kepada mereka, kepada akidah mereka, tetapi li ajlid dakwah, tetapi untuk apa? Dakwah. Ya. Taib. Seperti misalnya memberikan hadiah kepada mereka, memberikan daging kurban kepada mereka, tetangga kita, ya, kita memasak, ya. Marok, ya, makanan yang berkuah, ya, seperti gulai dan semisalnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahadi jiranak, ya. Perbanyaklah airnya dan jangan lupa tetangganya, walaupun seorang apa? Nasara, tetapi ingat maksud kita berbuat baik adalah untuk apa? Berdakwah, li ajli dakwah. Kalau pertanyaannya apakah mereka ya atau apakah ada kewajiban untuk berdakwah atas mereka? Iya. Antum berdakwah, ajak mereka masuk Islam, ya. Taib, ajak mereka masuk Islam, ya. Taib, kalau Anda tidak bisa beri apa namanya tulisan, beri apa namanya, ya, sesuatu yang tentunya ya bermanfaat untuk mereka. Kalau Anda tidak mengerti, tanya kepada ustadz, ya, tanya kepada orang yang berilmu, bagaimana saya berdakwah kepada dia. Nah, barangkali ada tulisan yang bisa saya sampaikan kepadanya. Ya, barangkali ada sesuatu yang baik. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kepada atau mengajak orang untuk masuk Islam, ya, qul la ilaha illallah. Nah, ya, ini yang pertama yang diajak tentunya, agar mereka masuk Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Nah, kamu yakin yang menciptakan alam semesta ini siapa? Naam, Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Ya. Itulah dakwah para nabi, para rasul. Itu dakwahnya Nabi Isa, itu dakwahnya Nabi Nuh, itu dakwahnya Nabi Ibrahim, itu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'un nas ila tauhid. Ajak manusia kepada tauhid. Salah satu di antara mereka, ini teman kerjanya, ada yang sudah tua dan sedang sakit stroke. Bagaimana cara mendakwahinya? Ya, didakwahi, ya, dijenguk labas. Tapi bukan menjenguk itu karena kecintaan pada mereka. Sebagaimana Nabi menjenguk tadi siapa? Yahud. Ya, ya. Taib. Orang Nasoro itu, ya, semangat untuk orang Islam murtad. Pernah ada seorang bercerita kepada saya kecelakaan di dekat rumah sakit Nasoro. Kecelakaan di situ. Sampai saya tidak sadar, tahu-tahu saya sudah berada di apa? Di rumah sakit itu. Saya sadar siuman tiba-tiba di samping itu, ya, muslim lagi dikerumuni para pendeta, ya, lagi di apa? Seramai, maka saya ketakutan. Ya. Kok saya di sini? Maka saya kabur. Dia kabur walaupun sakit bisa jalan kabur. Nah, setelah kabur baru bayar, ya, ya, pindah rumah sakit yang lain. Nah, ya. Nah, ini cerita nyata dikisahkan kepada saya. Ya. Taib, artinya, ya, mereka semangat, ya, membawa misi untuk apa namanya? Ya, orang itu murtad. Lah kita ini, kalau menjenguk orang Nasoro jangan menjenguk tok atau sekedar menjenguk, tidak boleh hanya sekedar menjenguk. Ya, dakwah. Ya. Dakwahi, yakni dengan maksud dakwah agar dia masuk Islam. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya. Mungkin dia tanya, nanti kamu masuk surga insyaallah. Ini masuk Islam dengan kalimat ini. Mungkin dia berpikir, ya sederhana diajak untuk dia mengucapkan la ilaha illallah, mengerti maknanya. Kamu harus meyakini satu-satunya ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Nabi Isa, Isa adalah nabi. Ya. Karena keyakinan dia Isa adalah siapa? Allah atau anak Allah. Nah, luruskan, ya, keyakinan mereka itu. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bagaimana apabila kita bersedekah dengan niatan agar dilancarkan usaha kita? Sedekah dengan niat agar apa? Dilancarkan usaha kita. Usaha lagi seret, ya kan? Sedekahlah biar lancar, ya kan? Baik. Kalau Anda bersedekah, ya, harapan pahalanya hanya itu saja, duniawi, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tapi Anda bersedekah lillahi ta'ala, ini yang pertama. Dan kita yakin balasan Allah itu ada di dunia dan juga di akhirat. Di antara balasannya adalah Allah akan ganti. Akan ganti. Dan ganti Allah itu lebih baik. Jangan Anda tetapkan gantinya adalah apa namanya? Ya, rezekinya lancar, yang tadinya dapat 100 ribu jadi 200 apa? Ribu namanya. Tidak, ganti yang Allah beri itu lebih baik. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, ya, bahwasanya Allah akan mengganti. Di antara dalilnya adalah, ya, disebutkan tentang salah satu tugas malaikat, ada malaikat-malaikat Allah yang setiap pagi itu berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah setiap orang yang bersedekah khalafan, ganti. Ya. Wa a'ti mumsikan talafan. Dan berikanlah orang yang dia menghalangi dari sedekah, menghalangi zakatnya, talafan, ya, kehancuran, kebinasaan. Ya. Taib, wabillahi taufik. Jadi Anda bersedekah lillahi ta'ala dan yakin Allah akan mengganti. Harapkan pahala di dunia dan juga pahala di mana? Di akhirat. Jangan semata-mata, ya, cukup di dunia saja. Ya. Ya, tidak demikian ikhwatil kiram. Kalau semata-mata Anda mengharapkan balasan di dunia, ya, dan Anda menentukan juga, ya, balasannya, yang seperti tidak boleh. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Baik, sebentar lagi ikhwan. Ada pertanyaan, apakah amalan-amalan bekal di akhirat yang sudah dilakukan bisa musnah dengan sebab berjatuh atau terjatuh kepada kemaksiatan dosa yang dilakukan berulang-ulang kali oleh seorang hamba? Nah, sudah banyak melakukan apa namanya bekal, mengumpulkan bekal, namun banyak dosa, ya, bahkan berulang-ulang dosa itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang pertama, ya, kita wasiatkan untuk saya pribadi dan antum semua, seandainya terjatuh pada dosa sekali, bertobat pada Allah segera. Jatuh lagi, bertobat lagi. Jatuh lagi, bertobat lagi. Seberapapun banyaknya seorang terjatuh kepada apa? Dosa. Terus bertobat, bertobat, bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Nah, dan minta kepada Allah agar tobatnya adalah tobat yang sesungguhnya, nasuha. Ya. Ini yang pertama. Jangan dibisiki syaitan. Karena ada bisikan-bisikan syaitan dan syubhat, ya, dan ini sempat disampaikan barangkali oleh sebagian dai. Kalau orang sudah tobat tiga kali atau sudah tobat sampai tiga kali, balik lagi dosa yang sama, itu tidak akan apa? Diampuni. Ini tidak benar. Ya. Ini yang pertama. Kemudian adapun yang ditanyakan, apakah mungkin dosa kemaksiatan itu menggugurkan amalan? Ya mungkin saja. Ya. Yang pertama tentunya yang menggugurkan amalan adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah menggugurkan amalan. Ya. Seperti disebutkan dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka akan gugurlah apa? Amalanmu. Ya. Taib. Demikian pula dengan dosa yang lain mungkin saja, tetapi jangan seorang bersuudzon kepada Allah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kalau sudah terlanjur berbuat dosa, sudah hancur semua amalan saya. Jangan demikian ikhwan, ya. Takut kepada Allah, namun jangan berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Naam. Naam. Ada pertanyaan satu lagi, pertanyaan ikhwan, satu lagi pertanyaan. Apakah rasa tidak nyaman ketika belum terbiasa memakai niqab itu datangnya dari setan? Pakai niqab tapi kok enggak nyaman-nyaman? Iya. Mungkin itu maksudnya. Iya. Baik. Bagaimana cara mengatasinya? Lalu ikhlas dan lapang menjalankan syariat, ya, niqab tersebut. Syariat sadar tersebut. Taib, tidak nyaman ini apa yang dimaksud? Kalau tidak nyaman itu adalah memang kekecilan misalnya, ya kan? Ukurannya tidak pas, ya dipaskan. Ya. Ya kan? Loh, mungkin saja seorang pakai pakaian memang tidak apa namanya? Tidak nyaman, ya. Tapi kalau yang dimaksud tidak nyaman adalah perasaannya, kok saya pakai kayak gini? Nah, ini waswas syaitan. Ya. Waswas syaitan itu ya macam-macam. Ya. Ada waswas dalam masalah akidah. Ini yang paling berat. Ya. Ada was-was dalam masalah ibadah, ya. Macam-macam was-was itu. Ya. Taib. Disebutkan dalam hadis tentang was-was syaitan. Ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan mendatangi kalian kemudian menanyakan man khalaqa as-sama wa man khalaqal ard, man khalaqa kada wa man khalaqa hada wa hada, sampai dia bertanya man khalaqallah. Syaitan datang bertanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan, sampai datang pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ini waswas, waswas sampai seperti ini. Ya. Taib. Yani syaitan mendatangi kalian dengan waswas, macam-macam waswas. Ya. Ya. kalau ada was-was itu, apa kata Nabi? Falyantahi. Segera hentikan itu. Jangan dibiarkan pikiran itu apa namanya? Terus. Falyantahi. Wal yata'awwad billah. Minta perlindungan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqul dan katakanlah amantu billah. Saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ta'awud. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Demikian pula was-was yang lain. Ada orang yang was-was merasa tidak sah setiap takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Wah, belum sah. Allahu Akbar. Wah, belum sah lagi. Sampai berkali-kali. Ini was-was sudah. Kalau was-was seperti ini, obatnya adalah apa? Falyantahi. Berhenti sudah. Allahu Akbar. Was-was, enggak. Kamu enggak sah, sah. Kamu enggak sah, sah. Ya. Harus seperti itu. Ini penyakit ini. Kalau diikuti syaitan, senang syaitan itu. Ya. Nah, ta'awudz billah azza wa jalla. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada apa namanya was-was dalam bab ini juga, niqab, bisikan-bisikan syaitan, ya, buang. Nah, kamu kalau seperti ini, seperti ini, enggak. Nah, kamu seperti enggak. Nah, ya. Saya yakin ini adalah apa namanya sesuatu yang terbaik. Nah, ini adalah perintah Allah. Ini adalah syariat Allah. Saya ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, saya tidak mau mengikuti kamu. Ya. Ada salah satu orang datang kepada kita menceritakan, kasihan orang ini. Was-was itu sampai pada tingkat ya dibisiki, kamu itu bukan Islam. Kamu itu kafir. Jadi setiap hari pikirannya, saya kafir. Saya kafir, sholat tidak tenang. Apa-apa tidak tenang. Ustaz, saya kafir atau Islam saya? Ya. Ya. Loh, kamu mengucapkan syahadat entah? Iya Ustaz, saya mengucapkan syahadat. Kamu yakin enggak syahadat itu? Yakin. Ya. Yakin Nabi alaihi salatu wasallam sebagai rasul? Iya, saya yakin. Yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah? Iya, itu yang yakin. Nah, adapun yang ada dalam hatimu itu berarti bukan keyakinan, bukan dari kamu tapi dari siapa? Syaitan. Buang itu. Nah, kamu bukan Islam, saya Islam. Ya. Kamu kafir, saya muslim. Tidak sah syahadatmu. Saya mengucapkan syahadat dengan yakin. Saya muslim. Buang itu. Ya. Banyak ta'awud pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, bisikan-bisikan syaitan itu dihentikan dengan seorang menghentikan bisikan-bisikan tadi. Tidak diikuti. Ya. Kemudian ta'awud pada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, di antaranya membaca surah apa namanya? Ya. An-Nas. Setiap selesai sholat apa? Fardhu. Kemudian sebelum tidur, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anti untuk apa namanya? Bisa melaksanakan syariat ini dan berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ikhwatul kiram yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.